sang Gatot Kacawiyan. Kiri kata sang Gatot Kacawiyan. Mana kerja sang nata matu gagan elisi mamuli. Kiri kata sang Gatot Kacawiyan, mana kerja sang nata matu gagan elisi mamuli. Elisi Sekar Wijaya Kusuma, ya Kusuma. Raden Gatot Gaca miwah ingkang raka Jakatawan Antreja lan ingkang rai Abimanyu. Alun tinirangan dika lirmatan siniram baya metukang Brahmapati. Kakang Jakatawan. Yi. Kakang Antreja. Yi. Yayi Abimanyu. Kaulanun kula Kakang Mas. Marajeng kapayun calikna. Aya naon ieu teh? Ngangkir Kang Serentak. Aya naon ieu teh? Cing kahayang teh. Hayang ngawartosan teh tiangana. Lain ieu mun nyerok bumi. Sugan teh nini. Tapi kagoy ngilang. Etehna nyician ti kopi bakat kurusuh teu ka hidung pak-pek tok we bae. Kudu genah-genah nyarane kana gaduh bari ngadudutan bulu tihang. Bar koran bari mata samak nyengetu urna ke prokok. Calana pake baju, baju pake calana. Nateng calana teng atung. Ay bujur logor. Ay kahana patung. Ay pake calana eteh na. Badaya kresati malanaon kakang mas. Saperkawis hoyong tepang tinalami. Kali perkawis pada nyuhunkeun bantuan. Bantuan naon? Bantuan naon? Bantuan naon? Wireh, kaula pada ngabantos Kakang Jungbiraji. Anu nuju nyanak nagara Pringcendani. Warisan tiwa Arima almarhum anu kapungkur ditamut ku Batara Kresna sareng ku Prabu Bomanalaka Sura almarhum. Diantos ngawangsulkeun teu aya. Malik ayeuna nuju dicanakku ka Kang Arya. Upama masrahkeun eta anu dipenta. Bilih teu masrahkeun ka Kang Suteja. Kapaksa disuhunkeun bantuanana kangge ngagugat nagara Pringcendani anu ngahiji ka Prajutisna. Kawajiban ieu. Boro-boro sana kadang keluarga itik tongo walang taga anu kedah ditulung-ditulung. Bari ulah ayah panangan orang. Eta makamaji ibuanda tu. Sok ujung-ujung kadang keluarga itik tongo walang taga anu wajib ditulung-ditulung. Bari ulah ayah panangan orang. Eta makawajiban urang sadaya. Kedah nulung kanu butuh nalang kanu susah nyangan kanu peken nganter kanu keengah udangken anu labuh. Nulungan anu ker bingung. Pirdam. Dinten mana? Dinten mana? Dinten mana? Kantun ngantos kaputusan Kakang Jungbiraji. Barang nucu ngobrol di melacang tengah. Jungbiraji anu dibalangken ku Mega Budara. Ragrag di painan ingkang rayi Gatot Kaca nanging masih kene ditang tayungan kunu ngatur makhluk sakupna. Masih kene hirup kalawan ngorecet di payunan. Hey. Kamas. Iya, Ji. Kakang Jong Bilaji. Pinu damel. Iya, Ji. Pinu damel. Iya, Kakang Mas. Leres. Kunaon. Kunaon. Kunaon. Kunaon sampean, Kamas. Duh, ampun. Iya. Sanyana akang teh dibalangkeun ku si Mega Budara. Kekegantos. Dikawit dugi ka Wekasan. Kumaha, Mas? Kieu. Parang akang dongkap katra jutisna ka payuneun Prabu Anom Suteja. Nya akang teh ditaros. Akang teu ngawal kulisan lajeng serat keng ngadamarai ku akang dipasihkeun ka Prabu Anom Suteja. Tras diawes. Saparantos diawes ku Prabu Anom Suteja da ka akang teh. Nyauran. Jong Wiraji, kecena soal nagara sabab kaula teu apa siluk-belukna deuk badami heula jeung Patih Mega Budara. Tras badami sareng si Mega Budara. Tos badami sareng Mega Budara, Prabu Anom Suteja kieu ka akang kecak. Jong Wiraji, memang nagara Princendani teh meunang nginjeumna mah meunang nginjeum. Lan waktu dinyumna masih leuweung geledegan Tegal aplakan nagara anu eueuh hartina. Sedengkeun ayeuna leuweungna geus jadi kota, pinuh ku gedong-gedong, pinuh ku wangunan ngajajar. Gunungna geus jadi kebon. Tegalna geus jadi sawah. Malah lamun dibali tungkeun mah ngajual eta nagara, lamun dijual harga nagara 1 juta miliar ngawangun beak 5 juta miliar. Jadi lamun dijual mah kudu aya 6 juta miliar. Tak kaula mah teu nanaon menta biaya kaula nu beak dipake ngawangun eta nagara 5 juta miliar. Wani ngaganti 5 juta miliar kop teu wani ngaganti nagara di aku hak milik Trajutisna. Kumaha diwaler ku sampean? Ya ku akang teu dikieukeun. Eta melepat gusti. Terang nagara keng namut nah make sok diwangun. Ari abdi mah teu terang jadi kota seueur gedung seueur wangunan. Jadi kebon jadi sawah bade nyanak nagara titingat ti Kang Jeng Rama bae ka pukul. Bade nyanak taneuhna we abdi. Eta gusti awal ku gedungna runtuhkeun. Awal ceung ku wangunanna gaetan kayaknya. Awal ku kebon gunung kendeui. Owal ku sawah tegalkeun deui bade nyanak taneuhna be. No aya celengkung teh si Mega Budara ieu. Nya aya butuh-butuh teh mah ku taneuhna kitu. Ngagubug geus satanggungan mah. Ngarekan tukang nyitak bata ka Kang. Gugud Akang teh omong nagreng. Lajeng nya ku Akang diese-esekeun bae sakalian. Cing gusti, ieu mah nagara dipasikeun nuhun teu dipasikeun dipaksa. Nya celangkung si Mega Budara. Ieu hayang untung tina enteng hayang boga bati teu karena modal. Nagara teu wani ngaganti 5 juta miliar di aku hak milik Trajutisna. Barakatak seurih ieu. Kecrot nyiduhan. Barakatak seurih kitu. Trot nyiduhan. Ya akang teku dihina kitu mau nyolwe nafsu. Akang gegejret. Raja ku akang ditunjuk. Ceng iya. Tong nyebutkan hayang untung tina enteng hayang boga bati itu karena modal. Sabaliknya adalah nyenang disebut anu nyemung mulakin. Anu nganyuk. Sarwajeng tinaur. Anu ngahutang sarwajeng timayar. Payus disebut ratu panipuan raja pangarahan. Celengkung si Mega Budara. Aina makiyo becana. Itu sanggup mengganti 5 juta miliar mah. Kop nagara tong make duit. Ngan kudu bisa heula ngarebahkeun dada kaula kiwah kalawan tengen. Darek Akang dilawan. Nya Durgandana jeung Durgandani mah ku Akang duanana teu nu mangga mulia. Maju si Mega Budara da sakilat Akang dibuntang banting nya dibalangkeun ragrag di dieu pisan. Nyangakeun ka sampean. Jadi sampean eleh. Aya eleh mah teu rumaos ngan tanaga seep. Sampean antos di dieu. Rayi bade nelaskeun perjuangan Kakang Jong Wiraji. Nuhun. Kakang Jagatawan. Yi. Kakang Antarja. Yi. Yai Abimanyu. Kaulanun Kakang Mas. Urang miang katrajutisna. Kakang Suteja masrahkeun nagara ku jalan badami. Nuhun. Teu masrahkeun ku jalan badami. Kapaksa urang gugat nagara Pringcenadi. Mangaji. Mangaji. Mangga Kakang Gatot Gaca. Kekekeke. Rayi dalam badai tu marasya Kakang Jumbiraji. Maji. Aisi Megabuna lah si Megabuna lah tak sekadar kumaha di negara-negara. Di negara-negara sama jangkung hidung. Jangkung hidung. Penek koneng. Penek koneng. Gede. Oh, tepuku jangkung hidung. Penek koneng gede mah buah satu. Kan itu mah patuangan anak burute. Betul na burute. Benget na burum. Benget na burum. Baham na cawaw. Sungut na cawaw. Di ponaran ta si cawaw deh. Mangaji. Maka mas. Yai Abimanyu. Kaulanun kula. Rai kedamiang katumalitis wartosan wasmar. Siastra jingga sidawala sigareng. Kuakang diantos di trajutisna. Para pahlawan amarta badenga gugat. Nagara Pringcenani. Hoyong kasaksi kurayat amarta terutami wasmar sapala putra. Ayuna. Maka ayuna biji. Diantos kuakang di trajutisna. Permius kang. Bral kademasiatna. Lumunur manggulingan mimit milayang rana. Lumunur manggulingan. Lumunur manggulingan mimit milayang rana. Ya. Jaya Kusuma. Maka urang miangka trajutisna Kakang Jagatawan Kakang Antarja. Mangaji, mangaji. Antos Kakang Jumbiraji. Mangga ku akang diduakeun muka satamel. Anus lampakipun para pahlawan sumedya tumenak dateng nagara Trajutisna. Kocap pawon pening tumaritis semalurah kuda pawana kairing pala putra Astra Jinga Udawala Nalagareng. Sumar-sumar tamanikan tikanggangan semalurah kuda pawana. Ya. Cing kadia kakang ilai. Kadia gitu kadia kadia. Aya naon cina. Aya. Aya. Aya naon cina. Oh bapak. Ya. Nah. Geus bosen deui degalah. Hai kumpulan jeung bapak teh ukur nitah jeung mental. Kadieu kitu kadieu. Ganasari buah ati pujaeun urang sadaya buku pinuh ku papaes. Pantes jadi patamanan taman warnaning kemang kemang gana kemang aru mata kegar mamana asmaradana dangdang gula dangdinga kerah kaliri tas resmi bubukan ngecarita metik tina pakem kolot mugi-mugi jadi penghibur kasadaya pamiarasa mugi-mugi salamet nungagi bulu salamet nungadarangkeun salamet urang sadayana. Cek sagede ragi budak penek jadi minantu Pak Haji. Kade kasih dawalak tu. Akang ada kuan jadi gitu. Gancang itu gancang. Di palih mana jang? Kuma? Di palih mana? Ah. Cing lagu hajat 7 bulan Nokia kuring boga niat erek hajat 7 bulan kukumpul duit kepalanya bepetian rujakkeun geus kumpul satu ulang seti tutuan datang ngaleut teu meuli kudu duitan kuring sokera diriung teu timandian kolot jeung itoka kunyam-kunyam jajam pean dewegan di kamaran anak pelut di asyukun pohola dicangut air ampe di banyukun neangan jalan boleh kebetulan jajam lahar mah kolot baheula lahar kolot baheula tata cara urang Sunda urang Sunda lain bisanya ngeluikeun nih nah tuh dedeknya bekas alok dedek runtuk alok cing cing cing kasih gareng kade gitu akang ada goan di dia gitunya gancang gitu kasih gareng gancang gitu kasih gareng hiji sareng hiji dijumlahkeun jadi dua. Mun urang diajar ngaji tinang tu bisa ngadoa. Dua sareng dua dijumlahkeun jadi opat. Mun urang bisa ngadoa tinang tu meunang barekat. Opat sareng opat dijumlahkeun jadi dalapan. Mun urang meunang barekat pamajikan jarang ngisikan. Dalapan jeung dalapan dijumlahkeun 16. Mun urang pamajikan jarang ngisikan rumah tangga awet beas 16 jeung 16 dijumlahkeun 32 lamun urang rumah tangga awet beas dipikanya aku kolot jeung mitoha 32 jeung 32 dijumlahkeun 64 lamun urang hirup dipikanya aku kolot jeung mitoha tinangtu rumah tangga musrihat 64 yang 64 dijumlahkan 128 lamun urang rumah tangga geus muslihat pasti kabeli mobil sedan 128 jeung 128 dijumlahkeun 205 genep. Lamun urang geus kabeuli mobil sedan pamajikan tina hiji jadi genep. 205 genep jeung 205 genep dijumlahkeun 512. Lamun urang geus boga pamajikan genep, rumah tangga hamur beas. 512 jeung 512 dijumlahkeun 1024. Lamun urang rumah tangga hamur beas, tina beunghar pangtu jadi malarang. 1024 jeung 1024 dijumlahkeun 2048. Lamun urang tina beunghar jadi malarat, tiap deuk nyangu pamajikan eclok-eclokan. 2048 jeung 2048 dijumlahkeun 4008 genep. Lamun urang tiap deuk nyangu eclok-eclokan, boga iman encan tetep. 4008 genep jeung 4008 genep dijumlahkeun 8182. Lamun urang boga iman hanteu tetep di benuan kunu kawasa. 8182 jeung 8182 dijumlahkeun jadi 16368. Lamun urang, aduh kudu make pulpen jang. Nah tuh salah ngitungna. Salah. 8182 jeung 8182 dijumlahkeun 16000 300 2. Ah, dasar buta huruf pungkul. Ai hayang diajar hitungan matematika. Tapi aduhna. Aduh ayana. Ieu, Pak. Amuing. Anak bapak ya. Kula sempal ka piguyon. Sabab bapak deuk aya picaritaeun lain-lain. Sabab di Bandungan ku bapak yakin ilaing giatna ngarumasakeun jadi warga nagara anu satya. Estu ngeunaan kana manah kawan lahir kaula ning pamarentah Nusa Batin kaning Gusti Rasa kaning Rasul urang pada kaula yakin ku ilaing mah aman. Abdi pun asa jingga bade nyangakeun semah pangabak. Heuh diterima. Abdi dewala bapa nyangakeun semah bakti diterima jang. Abdi pagareng nyangakeun semah pangabutuh. Nah semah sujud teh da pangabutuh mah boro-boro pangkat urang. Para pangagung ge aya wae kabutuh mah. Cingan kabutuh we di denge-denge teh. Ditarima sanajan baris salah ngomong lain. Aya naon? Badaya naon bapak kieu? Selenting bawa angin kolepat bawa beja hawar-hawar beja luar. Nagara Pringcendani anu kapungkur ditamutkeun ti Prabu Arima almarhum ku Gusti Batara Kresna sareng ku Gusti Boma Nalakasura almarhum. Cenah ayeuna parantos diwariskeun ka Jong Bira Aji putrana Prabu Arima almarhum. Mali ayeuna eta Raden Jong Biraji teh aya di Pringgandani nuju Rembagan bade ngagugat nagara Pringcendani teh. Tai lain ulah kajongjonan sabab isuk pageto tangtos juragan Anom Gatot Gaca ngawartosan tadi dia sabab sumpah urang anu manakawan pangagung aya kepentingan rakyat nu ngalaksanakeun rakyat kadese pangagung anu tanggung jawab eta teh ngaranana pangagung rakyat rakyat pangagung. Bapak genah eh? Rakyat pangagung lain ngalelewean sia moa hade kuaing dibalikeun deui ka asal mah keur jiga surili teh sia ai palebah jiga surili mah tong tarik deui nah da kumaha tiluhur atuh tiluhurna jiga cengcerengan pareret kahanapna ge nya kieu aduhna piraku kui laing teu ka Bandungan nalika jumeneng juragan Panu Dewanata Pandawa anu lima munyung mujana ka indung bapa upami sumping juragan Panu Dewanata Pandawa anu lima teh sumemah sumujud gek diu teras nyeremah teras paboro-boro nyar anak cai sacangkir ewang teras indung sampeanana di karumah rot dilaleut tuh batur mangala karamat ka bapa teh nepi ka kitu matak hirupna jumeneng pangkat sadayana ai silai boro-boro ngumah indung suku ka kolot namalang namalang kolot sarah nyarita dilelewean. Da kuring ge lain daya ngalap karamat model kitu. Handayana mah tu paling jaman jajahan lah. Cing acuh. Nya juragan Panu Dewanata mah angkat-angkatan di sapatu di kaos kaki. Di kumah sak taker kebek ge digosokan moal aya dakian. Sedengkeun bapa angkat-angkatan kaleuweung kareumeung ka darat ka cai. Teu make senal-senal acan. Lincekan nog muning nog anjing wah bangsa nogan weh anu taya cangkangan pan lamun di kumah teh leko meureun dina cangkir teh airot teh diinum lain ngalap karamat ngalap panyakit disentri teh geus dai ngomong mah moal abus oh anda kalalaki keur jika kunyuk teh ya. Gas nah ieu mah ya ka kolot malik-malikeun doraka ieu pan tadi ge ceuk kirata muja ulah ka segara muja teh kudu ka bapa bapa nu ngayuga urang waktu di kandung ngabelaan 8 bulan lilana bapa tatapa ngusapan bari rampak mak papasten tinu kawasa bener da wala bener saprabdani pun Abimanyu prapta katumaritis wa Semar wa Anom ya kaula uluk itu juragan Abimanyu lingih Anom lingih gan lingih gan mama nira tangat demang sewu mangkulingan mama nira tangat demang sewu mangkulingan nilayang semalura kuda pawana kaget parang kasumpingan Abimanyu lami-lamingan dika kedaling misan aduh ayana anu wasmarwa muing. Aturan sasumpingna anom katumarit isu kakampi wa kali perkawis wa bilih aya kalepatan ageung sumawon petalit ageung cukup lumur na jemar hapun tenang ditenda bilih kirang tata siti diduga peryoga uga anu ngahapun sanos di kaulat daya bertenak wa urang si hapun tembe. Nah, si ajo seuri weh. Can nyarita canaun. Sun. Abdi pun aa epotea. Bade nyangakeun semah pangabah. Ditarima Astra Jinga cageun. Kantun sakadik deui. Ieu cenang dina cungcurungcung. Cungcurungan kitu selain cungcurungcung. Abdi pun udawala badannya ngakin semah pangabakti ditarima dawala cager tekirang kapiak mana tekirang sabios bios nasian emalan nganu ngahutan abdi kareng badannya ngakin semah pangabakti ditarima abdi sasumpingna agan kadieu ngadak-ngadak buruh bucai sanga. Nah ka make sedih margi was. Barang agan sumping kadieu abdi sakedap emutan ka kanan. Naon sababna? Waduh. Abdi bengong. Waduh. Manawi teh istri bakat ku kasep agan tiga istri tong muji abdi mah tara muji kacalmi tapi nemen ninggal agan abdi waduh engke dina Bratayuda upami agan bade majeng perang abdi bade mayunan bila aya panah anu lempeng ka agan dihalangan ku dada abdi satu acan agan mati sabios abdi lah syukur gareng. Abdi bade ngalide calikna ka pangker. Tah aya kerjajan. Nuhun. Si horeng penangna duit mah kunu kitu geuningnya. Lain. Si horeng ngarek ka Purwakanti basa teh ke duit euy. Ah da jelema mah teu jauh teh eta tuh jang. Tinggal we cupat ai irung bulan nek kitu mah dah. Jalma mah kudu ningali dina irung lamun irungna panjang pikiranana tangtu panjang mun irungna bulanek tangtu otakna butek lain nu panjang dah irung mah perlu kuliah kajen li, irung silaing panjang aya eueuh liangan mah da moal ngameuh tah lamun irung dewek lamun dina kanaraan mah Lando Pro Pasiner kajun jeep tapi irit ayo sila yang mah power pemborosan sila ayo dekara bro pina tuh saya keluar jep bapak ngamak ah dah kolot mah gitu fanatik pisan ya lain fanatik ya teh pangagung bisa ya kepentingan lain tong hari-hari baik jep bade aya kersa ti malah naon wa umpan pancen kakang Gatot Kaca pancen kumaha kakang Gatot Kaca bade ngagugat nagara Pringcendani ti kakang Prabu Anom Suteja anu kapungkur ditamut ku Batara Kresna sareng ku Prabu Bomanala Kasura almarhum nanging diantos ngawangsuhkeun parantos puluhan taun takran winu teu aya numawi aya dikugat saur Kakang Gatot Kaca hoyong kasaksi kuasa Palaputra. Imanga manga manga manga manga. Margi wa teh parantos tatan-tatan sareng barudak. Margi di dieu mah pangagung kaseret rakyat ngabantu rakyat cilaka pangagung tanggal jawab. Epinodamel dinten mana? Ayeuna mangga wa imangga mangga mangga enggal wa. Hayu jang. Mangga wa. Asian. Balina ge. Lain ai nyarios mena kese diturupanana nya. Juragan anu mah Bima nya mah lain ngaleper kitu. Saurana kudu digangsa. Mang. Ah, moal jadi dalang sah sira digangsa sakit batuk mah. Ala, pokona kudu saimbang sorak. Deuk jadi penyanyi degung, deuk jadi biduan. Jadi dangdut, sinden, tembang Sunda. Nu penting nada sorak. Ala deuk jadi biduan, sorana dengekeun. Ye, sorana sora biduan ye. Cintamu untukku. Tilila. Mana biduan makanya nyahun tilila sagala. Tak kudu kieu nyanyi mah. Duh aduh karemong kayas. Di sawang mata kagagas nah kalah jadi Idul Adha sugan teh deuk karemong kaya. Hayu jang ilaing megareng nu bageur hayu nuturkeun bapak. Semedia tumenak dateng negara Trajutisna. Kocap Prabu Anom Suteja kasumpingan Gatot Gaca Jakatawan antreja tekinten gempurna. Aduh, paman Megapodara. Nom. Itu Gatot Gaca Jakatawan antreja sumping katibat aya naon. Wah, undingan nyusun udah beres. Paman anu tanggal jawab. Nyai Gatot Kaca ringih Satya Mlajang tengah lurah Tamtama Raden Katut Kakas. Lami-lami ngandi kakedaling lisan. Eladar. Yayi. Yayi Gatot Kaca. Kula Kakang Sutedja. Haturan sasumping narayi. Kakaraton Trajutisna pembagi Kakang Sutedja katedak katam. Yayi Jakatawan kula Kakang Mas. Haturan sasumping narayi katedak katrima. Yayi Antarja kula. Haturan sasumping narayi katrajutisna katedak katrima. Haturan kasadaya we kumlah. Katampi. Katrima. Katerima lah. Kerja dah. Buci tuk dah. Katingalku akang. Yayi Gatot Gaca Sumping sanes wanci dongkap sanes mangsa tampak ibarat tianggalna badaya krasati malana. Teu kedah narus. Tiap aya akibat tangtos aya sabab. Tiap aya kajadian tangtos aya cukang lantaran. Moal para pahlawan daratang ka Trajutisna upama sampean teu ngadamel cukang lantaran. Mana nungaran si Mega Budara teh? Bura ngomong hayang dikumahkeun modar teh sia cuwau. Sna kelanan ulah warak kasar eum. Ku Akang kahartos jigana wae Yayi Gatot Gacaten raskeun perjuangan Jong Biraji. Dipinodameul. Naon margina Kakang Jong Biraji kalah dihianat. Untung masih kene ditang tayungan kunu ngatur makhluk sakuna. Upama parantos dugi kaugana mati dibalangkeun ti dieu rag-rag di melajang tengah. Oh kieu Yayi. Akang teh rumaos ieu nagara pring cendani teh kenging namut. Numutkeun. Lisan paman Mega Budara. Nanging waktos ditamutna masih leuweung geledegan tegal aplakan nagara anu teu aya hartosna. Sedengkeun ayeuna leuweungna parantos jadi kota. Pinuh ku gedong-gedong, pinuh ku wangunan-wangunan. Gunungna parantos jadi kebon. Tegalna parantos jadi sawah. Bisa nyuburkeun ka rakyat sapangeusi pring candani. Laras. Taku Akang dibalitungkeun upama harga nagara 1 juta miliar ngawangun sep 5 juta miliar. Lima tikel ti harga eta nagara biaya Akang anu sep da angge ngawangun. Cenayeuna kurayi bade dicamak mangga ngan Akang minta ganti karugian anu lobana 5 juta miliar. Jong Biraji ti batalna deui ngaganti kalah nyebut ratu panipuan raja pangrahan. Nya katingali ku paman Mega Budara uninga kana adat paman Mega Budara parantos kasohor jagopran. Cing sina kaluar jago teh. Sinal anu cicing. Tayana karayi Akang muaroba pameta. Mangga ku Akang nagara dipasahkeun tapi Akang menta ganti karugian anu lobana 5 juta miliar. Sateacana rayi ngagentos 5 juta miliar. Bade tumaros ai sampean namut nagara sabara puluh taun. Sabara puluh taun mang? Yalah, 20 taun kirang langkung. 20 taun kirang langkung Yayi Gatot Kaca. Upami dibalik tungkeun sampean menta ganti karugian 5 juta miliar tapi kaula nginjimkeun nagara lamun disewakeun sataun satengah juta miliar. Dina 20 tahun parantos aya 10 juta miliar. Sae rayi ngagentos 5 juta miliar tapi sampean kudu mayar urut nyewa nagara 20 tahun lamina. Ai silih tetek mah cenah leuweungna dibukbak geus jadi kota ai kai leuweung dikamanakeun. Ai kai leuweung dikamanakeun? Jual. Ai artosna kabancang. Cenah gunungna geus jadi kebon. Aya di gunung teh geus kumpit. Sato kai jeung sajabana. Dikamanakeun ladangna? Dikamanakeun mang? Jual. Aya artosna kabancang. Eta sampean masih eureung ngabancang pisan. Alahna balina ge tong ngaloba alesan Gatot Kaca. Ai teu baroga duit mah kieu bae. Pek nagara tong make duit. Tapi ngadegeun blabar kawat semara. Ngadegeun kumaha? Bisa majakeun dada kieu bae kalamatangan. Kop tong make duit. Lamun teu bisa majakeun tanwane nagara Trajutisna. Nagara Pringsedani diaku hak milik Trajutisna. Tetap kuah dipasrahkeun. Sakarep sampean aku ladeni wani kabeh kabudara Warawani dia dengan pasak karpu aku lah dini. Warawani dia dengan pasak karpu aku lah dini. Coba dia kulau nak kerugian banyak. Keluar. Gara ngomong yang dikubahkan modal tes yang bulat itu cuma. Oh, ya, nak ngeseng-ngesengkan kawas bibir aww manusia pasang bisan. Sok darah gua nemu dia alun-alun. Kasakten kaula Aji Buaya Putih. Naon? Buaya Putih. Masih buaya hidung ya. Iya, saben man. Jakatawan temang kapulia nyotit cuma hai kira-kira dikuye memunur weca ula diserwakin jenglan cekaula tibatan munur kajin hancur meka budara mua eleh lamun tepai Gatot Gaca mua eleh lamun tepai karep ah uloh Tega Pati? Tega. Tega lah. Tega. Geus boga pamajikan can? Can. Syukur. Bisi dosa keh boga anak. Hayo paeh anak teu dahareuh. Sabalikna saban. Ih, incu geus geus dahapan. Caka sapuk bilang tatu. Selit takal geura matua. Pecek. Petrung kasorangkon dayna pinot dening akaman hengson petang kangkam. Senajan nu pintroh ra katengar pisa ora katrahatot ku jana peupeun ning apapak di jeung lana. Kula seduk lampungan nila. Tamat haiwanya. Barangkat tinggal iku Prabu Anum Suteja ngarangkul ka Megapudara. Aduh, tiwas paman Gatot Gaca kejem telengs paman.